Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslimin kathira wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi al-mustaminin sharafa وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محية تقرب الأصل باللفظ المجاز وتبسط البذل بوعل منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسق حيز تخديل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالساقم وسن حيل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين والنداء والوى مسند الاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعل ونون أقبل نفين ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يليلا كياشم وماضي الأفعال بالتمييزات بالنون فين الأمر إن لم فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صواح يهل والاسم منه مرب ومبني لشباه من الحروف مدني كشباه الوضعي في اسم جتانا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابات عن الفعل بلا تأثر وكاستقاء أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شباه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضاريعا إن عليا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنسب جعل الإرابة لاسم فعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فرفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نامر ورفع بواب نصبنا بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف مذا كذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهان والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتارياه ينور وقصرها من نقصهن اشهر وشاد ذا الإراب أن نضفنا للياك جاء أخو أبيك ذعتنا بالألف ارفع المثنى وكنا إذا بمضمار مضافا مسينا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتان يجريان وتخلص الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فات قد ألف ارفع بواب وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومذيب وشبه ذين وبيه عشرون وبابوه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابوه ومثل حين قد يلي ذا الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحفف وقل من بكسره نطأ ونون ما ثني والملحق به يغسي ذاك استعملوه فانتبه وما بيت وآلف قد جميع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولاة ولا اسما قد جعل كأذرعات فيه زائد قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بدأ الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحثها للجزم والنسب سيما كلم ونسبها للجزم والنسب سيما كلم تكوني لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي ما كريما فالأول إراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفوه ينوى كزايد يجر أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نسمى ما كيدع يرمي ورفع فيه منوي وهذف جزيمة ثلاثهن تقضي حكما لازما نقرات قبيل المؤثرة أو وقي موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبات أو حضور كأنت ووسمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرم والياء والها من سالهما ملك وكل مضمر له المنى يجب ولفظ ما جرك لذي ما نسب للرفع والنصب وجر النصر تعرف بنا فإننا نلنا المنى وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستثير كفعل وفي نسب إذ تشهر وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعيل إياي والتصيع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل أويس هأساليه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذاك اختاليه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصلة وقبل ينص مع الفيل تزم نون وقايات وليس قنوزم وليتني فشا وليتنا دار ومع لعل كسف كن مخير في البقيات واضطرار خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قضي وقضي الحث أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرق وقران وعدن ولحق وشرقم وهلات وشق واسما أتى وكنيات ولقب وآخر ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف وجملة ومنه منقول كفض وآثر وذر تجار كسعد وأودى وجملة وما بمز ركب ذا إن بغير وهتم عريبة وشاع في الإعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضع لبدل الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظ وهو عم ذاك عم إرجاط للأقرب وهكذا سعالة لثعلب ومثله برة للمبر وكذا فجر علام الفجر بذل مفرد مذكى أشبذ وذهتي تعالى الأنثى تفر وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذان تاني القطط وبأولى أشل جمع متقى والمد أولى ولد البود انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو ههنا شل دل المكان وبه الكاف صلة وبه الكاف صلة في البود أو بثم فو أو هن أو بهنا لك انطقا أو هن موصول أسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما سني لا تثبت بل ما تاريه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من زين وتين شديد أيضا والنون من زين وتين شديد ونون من ذين وسين شديد أيضا وتعويض بذاك قصيد جمع الذي أنا الذين مطلق وبعدهم بالواو رفع نطق واللاتي قد جمع واللائي كالذين نزل وقع ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكلت أيضا لديهم ذات وموضع اللات أتى ذوات جمع الذي الأولى الذين مطلقا عارف همسة جمع الذي الأولى الذين مطلقا جمع maksudnya apa Hasan di sini bahwasanya jamaknya allazi adalah alladzina secara mutlak ya. Masuk di dalamnya ya aqil dan ghairu aqil. Ya. Bisa mencontohkan alladzina yang ghairu aqil? Ada enggak? Ada enggak? Hah. Alladzina atau al-ula yang digunakan untuk ghairu aqil ada enggak? Hah? Ada enggak Hamzah? Al-ula yang ada. Contohnya apa? Fatubli'ula yasal'imuna al-ula. Iya. Fatubli'ula yasal'imuna alal ula. Tarahunna yawmar ru'i kal hida'il qubl. Itu al-ulanya. Ya. Berarti ini maksud dengan mutlaqo di sini apa? Kalau tadi mutlaqo pada lula, ya. Jadi alula datang untuk yang aqil dan juga orang aqil. Kemudian alladzina ini maksud dengan mutlaqo di sini apa? Berarti dengan bilya'i, raf'an wa nasban wa jarran. Nah, itu maksudnya. Ya. Berarti alladzina itu apa yang aqil ya? Untuk yang aqil. Enggak ada contoh-contohnya yang datang untuk yang orang aqil kecuali yang ula itu ada. Kemudian wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa. Ya. Ya, bil waw. Ya, jar wal majrur. Bin nataqa lati yang datang raf'an. Boleh hal, boleh apa? Maaf, boleh ajli, boleh. Boleh apa lagi? Ya, mansub ala nafsin khafid. Kalau hal berarti takdirnya apa? Rafi'an. Rafi'an. Ditakwil dengan wasaf rafi'an. Natoqa. Ya. Huwa ya'udila. Kembali ke mana? Ba'aduhum, ya. Jumlah al-fi'li, ya. Khabar, apa maknanya terjemahannya? Ya, san. Sebagian orang Arab membaca alladzuna itu dengan wawu ketika rafa. Bahasanya siapa itu? Siapa? Fudail dan Muqail dengan tafsir semua ya. Hasan. Billati walla illati qad jumi'a. A'rib thumma ya terjem. Billati. Bi jumi'a. Wallati. Wallai. Ya. Ma'tuf. Ya, ma'tuf ala allati. Majrur mithluh. Terus allati mubtada. Qad harfu tahqiq jumi'a. Fi'lun madin. Ya. Wa naibu fa'ilih. Namir mustatir fihi. Ya wa zaktiruhu. Huwa. Kembali ke mana? Allati. Ya. Ma apa mana ya? Ya. Ya. Allati dijamakan bisa dengan allati ataupun allai. Ya. Allati di sini khusus lafzu dia mubtada marfu' ya ala matrafihi ad-dhamma al-muqaddar ala akhirih ya mana min dhuhriha ahlika ya menghikayatkan lafaznya padanya wallai kalladzina nazran waqa'a ya Utsman wallai wallai rawhan madah ya mubtada ya waqaf dari apa dhamir al-mustakin fi waqa'a dhamir yang ada pada waqa'a terus nazaran apa halun tani hal yang kedua iya dari dhamir yang ada pada waqa'a itu ambilnya ya kalau sahibul amilnya atau sahibul halnya itu dhamir yang ada pada waqa'a waqa'a fil madhi ya huwa ya ya sam jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar bagi allai ya. Apa maknanya maksudnya apa bisa seperti alladzina digunakan untuk muzakkar apa syahidnya mam allai digunakan untuk muzakkar apa fama abauna tiamanna minhu alain allai qad mahadu al-hujura di sini allai syahidnya sebagai sifat tadi apa abaun aba adalah apa mudzakkar aqil ya insyaallah jadi ingat ya kenapa di sini kallazina tidak kallazina dan nazra tidak dijadikan hal sebagai allai tapi dhamir yang ada pada waqa'i itu juga sama kembali kepada allai Ya, karena itu cermajum ta'lim fil waqa'. Ya, sehingga dia pun demikian. Ya, adalah hal bagi fa'il yang ada pada waqa'. Meskipun sama maknanya, dua kembali kepada Allah. Coba lagi, lihat dulu. Katakan syahidnya lughah, syahid dari lughah yang menjadikan alladzuna dengan wawu ketika rafa. Nah, syahidnya apa? Iya. Nahnu alladzuna sabbahu subaha. Terus nahnu alladzi ghafal. Lupa. Ya. Ya. Yauman nukhayli gharatan milhaha. Ya, yauman nukhayli gharatan milhaha. Hafal enggak ihya coba? Sama. Syai mana alladzina? Iya. Irobnya apa itu? Biaki. As-sabaha. Ya. Nahnu alladzina sabbahu as-sabaha. Atau alladzina dulu irobnya apa? Jadi ya, langsung. Soal paham. Khabar tadi nahnu. Kemudian as-sabaha irobnya apa? As-sabaha mana apa sabah? Pagi, kalau pagi itu keterangan apa? Ya, dzaraf apa? Dzaraf makna zaman. Subuh, subuh. Dzaraf zaman, dia didatangkan oleh taukid. Karena sabahu sudah mengandungi makna ini. Ya. Yauman nukhail, apa ki? I'rabnya, yauman nukhail. Yauma. Ya, artinya aja yauma. Ah, berarti dzaraf apa? Dzaraf zaman. Ghoratan. Kenapa nasab? Hah? Langsung. Nah, hafal ini kalau langsung. Hah? Maful ajli. Boleh juga hal. Ya, jadi ghoratan itu maful ajli. Li ajli gitu. Atau li ighorati al-adu. Atau kalau dijadikan sebagai hal, ditakwil dengan wasf itu mughirina. Mana mughira Pak? Wal mughirati subha. Yang menyerang itu kayaknya di waktu subuh. Hamil haha itu na'at bagi gharah. Ya. Ya, abdan. Abdan berarti ya. Coba datangan syahid yang di situ al-ula dengan makna Allah'i. Ya. Ya. Hafal kan? Ya, fa amal ula yaskunna ghawratiha matin fa kullu fatatin tatruku al-hijla aqsama. Di sini syaitnya al-ula. Pada asalnya al-ula itu apa? Muzakkar atau muannas? Untuk muzakkar, apa kata Atta Nazim? Jam'ul ladzil ulal ladzina. Mutlaqo. Tapi di sini ula datang untuk apa? Mana? Allai. Allai itu muannas atau muzakkar? Hah? Muannas. Apa kata Nazim? Hah? Ya. Wallati wallai allati qad jumi'a. Tapi di sini ula digunakan untuk allai. Kadang demikian. Contohnya tadi. Fa'ammal ula yaskunna ghorot sihamatin fa'kullu fatatin tatrukul hijjil aqsoma. Kumpulan syawahidnya ya. Di kita sendiri. Dihafalkan. Waman-wama belum ya? Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Waman-wama wa'al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu'inda tayyin syuhir wa kallati abun ladayhim dhatu wa mawdi'an lati atadawatu. Sudah belum ini? Sudah ya? Baru dibaca matanya aja ya? Ya. Waman wama wa'al tusawi madzukir. Man ma'al itu sama dengan isim-isim mausul yang telah disebutkan. Yaitu bisa digunakan untuk muzakkar, mu'annas, mufrad, musanna dan jama'. Itu man ma'al. Ini isim mausul yang apa? sifatnya? Mukhtas atau musyarak? Musyarak. Iromnya apa? Man sebagai mubtada ya, qusida ya, lafzuh dimaukan dengan lafadznya, iromnya dengan dhamma muqaddarah. Kemudian mana khabarnya? Tusawi madzukir, ada jumlah fi'liyah, ma sebagai maf'ul, isim mausul sebagai maf'ulnya tusawi. Tusawi fi'liyah hiya kembali kepada man. Ya, dan teman-temannya. Dzukir fi'il madhi mabni lil majhul. Naibu fa'ilihi apa? Mustatir fihi jawaz sampai huwa kembali ke ma, itu sebagai apa? Aidnya. Wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir. Ya demikian pula. Dzu di sisi orang-orang toji syuhir, dikenal. Dikenal maksudnya apa? Sebagai isim mausul. Irobnya bagaimana? Hakadha litanbih. Kadha jan majrur. Bagaimana? Hal dari apa? Bermiri arah pada syuhir. Ini juga demikian. Untuk perhatikan terus sama ya. Seperti itu. Ada jan majrur yang datang setelah ma'rifah. Dia datang sebagai hal. Dia sebagai hal. Ya. Zu irobnya apa? Mubtada. Demikian pula zu. Itu syuhira. Ya. Zu syuhira inda toji hakadha. Ya. Ada takdim di sini. Demikian pula zu. Ya, di sisi orang-orang toji. Kemudian zu. Usida lafzuh dia. Sebagai pembutada. Ya. Marfu. Tanda rafanya. Bama muqaddarah. Inda toji. Ya. Zaraf. Ya. Mansub. Dan dia mubaf. Setelah dia mubaf. Bila syuhir. Khabar ya. Jumlah fi'liyah khabar syuhir fi'l madhi mabni lil majhul ya. Wa naibu fa'ilihi huwa kembali ke mana? Ya, kepada dzu. Ya, jadi antum jadikan hakadha di sini sebagai hal dari dhamir ala pada syuhir, bukan dzu ya. Itu yang lebih tepat. Wa kallati aydhan ladaihim dzatu, dan seperti allati juga di sisi mereka dzatu. Kallati, bagaimana Arabnya? Kalla tijr majrur. Pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar muqaddam. Kita tidak jadikan di sini sebagai hal. Karena tidak ada amilnya di sini. Iya kan? Maka dia sebagai khabar. Muta'alik mahdud khabar. Aydan. Aful mutlak ladaihim. Baraf dia. Zarf apa ladaihim? Maka maknanya apa? Inda. Indahum. Ya mabni ala sukun. Fi mahali nasbi indahum mudaf. Yang setelahnya mudaf ilaih. Zatu. Mubtada muakhar marfu' wa mawdi' allati atadawatu mawdi' dharaf apa? Makan ya. Dan dia mudaf allati mudaf ilaih atadawatu. Atadawatu jumlah fi'liyah ya. Atafilun madin mabni ala mada? Al-fath al-muqaddar ya. Atadawatu sebagai apa? Fa'ilnya. InsyaAllah jelas ini ya Rab dan maknanya ya. Man ma'al itu sama dengan isim-isim mausul yang telah disebutkan. Demikian pula dzu ya, di sisi orang-orang toyi dikenal sebagai isim mausul yang musytarak. Dan seperti allati aibon juga di sisi mereka, yaitu datang sebagai isim mausul, yaitu zatu ya. Ma'umau bi allati atta zawatu, dan zawatu menempati tempatnya allati. Asyara biqaulihi, qala syarih rahimahullah, asyara biqaulihi tusawi ma dzukir ila anna man wa ma wa al wa lam takunu bi lafdhin wahidin lil mudzakkari wal muannats. An-nadhim mengisyaratkan dengan ucapannya tusawi ma dzukir kepada bahwasanya man, ma, alif dan lam takunu bi lafdhin wahid, dia bi lafdhin wahid terjadi atau datang dengan lafaz yang satu, satu lafaz yang musyarak, dipersekutukan padanya untuk muzakkar, muannats, musanna, jamak dan mufrad. Lil muzakkari wal muannats lafadznya satu tapi dipersekutukan untuk muzakkar, muannats atau mufrad atau musanna atau jamak. Fataqul, sehingga engkau katakan dalam contoh untuk yang mufrad, ja'ani man qama. Ini mufrad, huwa fa'ilnya kembali kepada man. Wa man qamat hiya kembali kepada man. Irmnya jelas ya. Ja'ani man qama ini jelas fi'lun wa maf'ul. Man qama, man hadha irmnya isim mausul mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Qama fi'lun madhin mabni ala fath wa fa'il mus tatir fihi jawazan til huwa. Itu aidnya huwa. Jumlah fi'liyah la mahalla lah min al-i'rab. Jumlah fi'liyah mausul la mahalla lah min al-i'rab. Wa man qamat, irmnya sama. Hanya saja di sini fa'ilnya hiya. Wa man qama itu fa'ilnya alif, kembali kepada mana alif? man. Wa man qama ta, kemana kembalinya alif man juga. Ta di sini itu apa? Ta'nis. Ya. Masih ingat kenapa di sini ta'nisnya di fathah? Qama ta li iltiqai as-sakinain. Wa man qamu, di sini wawunya jelas kembali kepada man. Mannya berarti di sini untuk jamak muzakkar. Man qumna, nun di sini menunjukkan bahwa man diperuntukkan untuk jamak linas. Wa ajabani marukib, sini juga jelas. Mengagumkanku marukib, apa yang kau tunggangi. Rukib huwa, kembali kepada ma. Itu apa ini? Muzakkar, akil atau akil? Huruf akil ya. Wa marukibat, itu apa ini? Muannas, qari, akil. Wa marukiba, wa marukibata, wa marukibu, wa marukibna. Insyaallah jelas ini ya. Wa ja'ani al-qa'imu wal qa'imatu, itu man. Kemudian alif lam. Ja'ani al-qa'imu, yang tadi apa? Ma ya. Pertama man, kemudian ma. I'rabnya jelas semua kan? Ya. Wa ja'ani yang alif lamnya sekarang, ja'ani al-qa'imu. Ja'ani al-qa'imu wal qa'imatu wal qa'imani wal qa'imatani wal qa'imuna wal qa'imat. Ya, di sini alif lam adalah apa? Hah? Timausul. Iya. Dan dia di situ untuk mufrad karena qaim di sini mengandungi dhamir huwa. Ya. Kembali kepada al. Al-qaimah hiya, kembali kepada al. Al-qaimani ya huma, kembali kepada al. Ila akhirih. Kemudian wa aktsaru ma tusta'malu ma fi ghairil aqil. Seringnya ma digunakan untuk yang tidak berakal. Wa aktsaru ma tusta'mal ma fi ghairi al-aqil. I'rabnya apa aktsaru? Mubtada khabarnya mana? Fi ghairi aqil. Iya, ma-nya mudhaf ilaihi. Ma-nya bagaimana nih? Hah? Ma apa di sini? Ma apa? Harfiah, masdariyah atau mausulah? Mausulah. Mana aidnya? Ya, harfi. Maknanya wa aktsaru isti'mali ya, jadi kan? Wa aktsaru isti'mali ma, kebanyakan penggunaan ma fi ghairi al-aqil, untuk yang tidak berakal. Wa qad tustamalu fil aqil, dan terkadang juga ma digunakan untuk yang berakal. Ah, sepertinya kita butuh tambahan penjelasan ya, sehingga kita baca di sini catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Tustamalu ma fil aqil fi thalathati mawadhi'. Seperti sudah kita lewatkan juga sebenarnya di waktu itu ya, seperti ini. Ya. Wa tustamalu ma fil aqil fi thalathati mawadhi'. Digunakan ma untuk yang berakal pada tiga tempat. Jadi ma hukum asalnya atau banyaknya mayoritasnya digunakan untuk yang tidak berakal, tapi terkadang digunakan untuk yang berakal di tiga tempat. Yang pertama, an yakhtalitul aqilu ma ghairil aqil, ketika bercampur di situ yang berakal dan yang tidak berakal. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Ya. Makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ah, ini untuk yang berakal. Boleh, kenapa? Karena di situ bercampur yang tidak berakal pun bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ya kan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya kan? Apalagi ayatnya? Dan surat Al-Isra bukan itu? Al-Isra itu. Ayatnya ini tadi, betul ya? Fa'innama yatanawalu ma fiha min insin wa malakin wa jinnin wa hayawanin wa jamadin. Sungguh ma mencakup ma fihi ma. Ya. Apa yang ada pada keduanya, langit dan bumi, dari ins, malak, jin, hayawan, jamad, benda-benda mati. Dengan dalil ucapan Allah Ta'ala, ini dalilnya bahwasanya marjin mencakup semuanya adalah wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih kepadanya. Ini sini nafiyah. Ya, karena selainnya ada illa. Wal mawdi'u tsani, tempat yang kedua, an yakuna amruhu mubhaman 'ala al-mutakallim ka qawlika wa qad ra'aita syabahan min ba'idin undur ma dhahara li. Ya. Tempat yang kedua, ketika perkaranya itu masih mubham, samar di sisi pembicara, seperti ucapanmu, ana belum cek siapa, seperti bayang-bayang ya, yang jangannya. Ada yang tahu? Sosok ya. Wa qad ra'aitu syabahan min ba'idin, saya melihat satu sosok min ba'idin, dari jarak jauh. Undur ma dhahara li, ya, lihat. Ya. Ma dhahara li, apa yang tampak padaku. Di sini masih ragu. Ya. Masih mubham, boleh digunakan ma. Meskipun setelah itu jelas ternyata dia orang ya. Akil. Walaysa minhu qawlu ta'ala idh qalat imratu imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni li anna ibhama dhukuratihi wa unusati la yukhrijuhu 'anil aql. Dan tidak termasuk pada tempat yang kedua ini, yaitu yang mubham. Ya. Ucapan Allah idh qala, ucapan Allah menghikayatkan tentang keadaan Maryam, apa ibunya Maryam ya. Idh qalat imratu imran, ingatlah ketika istrinya Imran berdoa, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan untukmu apa yang ada dalam perutku muharrara. Sebagai seorang yang merdeka. Lianna ibham, kenapa di sini enggak masuk? Lianna ibham dzukuratihi, karena yang di sini yang mubham apanya? Ya. Masalah jenis kelaminnya. Ya. Ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini? Ini kan ibham. Yang mubham apanya? Bukan akil atau akilnya. Tadi apa? Dzukurati wa unusati, laki perempuannya. Apa saja yang keluar, saya nazarkan untukmu. Ini kan mubham. Tapi akil kan? Apakah muzakkar atau muannas? Ataupun apa? Dzukur ataupun inas. Li anna ibham dzukurati wa unusati la yukhriju 'anil aql, karena ya mengibhamkan jenis kelamin laki-laki atau perempuannya itu tidak mengeluarkan dari akalnya kan? Ya, tidak mengeluarkan dari akalnya. Wali si'malu mahuna fi malai akil, bahkan digunakannya ma di sini untuk yang tidak berakal. Di annal hamal mulhaq bil jamad, karena kandungan itu digabungkan dengan jamad. Ya, benda mati belum berakal. Wal mawdi'u salis, tempat yang ketiga, an yakunal muradu sifati man ya'qil. Tempat yang ketiga adalah ketika yang dimaukan tengahnya adalah sifat-sifat orang yang berakal, maka digunakan ma. Contoh, fankihu ma taba lakum, nikahilah ma taba lakum, sifat yang berakal, perempuan yang memiliki sifat-sifat yang taba lakum, baik bagi kalian. Wa hadha al mawdi' huwa alladhi dhakarahu syarih bil mithal al awwal min ghairi bayanin. Ya, tempat yang ketiga inilah, itulah yang disebutkan oleh syarih dengan contoh yang pertama, fankihu ma taba lakum minan nisa min ghairi bayan, tanpa beliau menjelaskannya. Nah, itu tiga tempat diperbolehkannya ma digunakan untuknya akil. Yang pertama ketika bercampur di situ antara yang akil dengan yang ghairu akil. Yang kedua ketika mubham, masih samar di situ apakah dia sosok yang akil ataupun tidak. Yang ketiga, ketika dimaukan ya dengan ma ini sifat-sifat dari yang akil, boleh digunakan ma. Di sini ada faedah tambahan juga. Subhan itu irafnya maful mutlak mansub. Semua subhan mesti dia maful mutlak mansub. Wa qawluhu, belum dibaca ya kita ya ini ya. Wa qad tustamalu fil aqil, dan sungguh dia ma terkadang digunakan untuk yang akil. Wa minhu qawluhu ta'ala, diantaranya ucapan Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna ila akhirih. Wa qawluhum, dan juga ucapan orang Arab, subhana ma sakhara kunna lana, ma suci Allah zat yang zat yang sakhara kunna lana, menaklukkan kalian. Enggak tahu arah bicaranya kepada binatang-binatang atau yang lain, perlu dicek gitu. Ya, subhana ma suci Allah zat yang sakhara kunna, menundukkan kalian untuk kami. Ya. Tapi kalau untuk Allah tidak dikatakan akil, tapi alim. Ya. Subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdih, ma suci Allah zat yang yusabbihu ar-ra'du bihamdih, petir itu bertasbih ya bihamdih, dengan memujinya. Di sini ma mausul lil alim, itu Allah SWT. Ya, insyaallah faham ya. Wa min wa man bil aks, sedangkan man kebalikannya. Apa kebalikan dari apa? Man dalam penggunaan ma. Yaitu kebanyakan mayoritas man digunakan itu apa? Alim. Ya. Atau kalau bahasa beliau akil. Kalau alim lebih bagus. Faksaru matusta'amalu fil akil. Seringkali man digunakan untuk yang akil. Waktusta'amalu fi ghairih. Tapi terkadang juga man digunakan untuk selain yang akil. Ini pun biar lengkap kita baca juga ya. Nanti setelah ini, setelah lagi. Kaqouli ta'ala, seperti Sabana Allah ta'ala, wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu ma yasha. Di antara mereka ada yang berjalan di atas empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang dikendakinya. Ya, catatan kaki nomor tiga. Tusta'malu man fi ghairil aqil fi thalathati mawadhi'. Sama juga ya. Man digunakan untuk yang selain akil pada tiga tempat. Yang pertama, an yaqtarina ghairul aqili ma'a man yaqil fi umumin fusila bimin al-jarrah. Yang pertama, an yaqtarin ghairul aqil, agar yang tidak berakal ini bergandengan dengan yang berakal. Fi umumin, dalam satu keumuman yang kemudian fusila bimin al-jarrah, dirinci dengan min al-jarrah. Contoh sebenarnya Allah Ta'ala, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Sebelumnya apa? وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِمَّا. Semuanya itu. Yang maksudnya apa? Semuanya. Seluruhnya, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِمَّا. فَمِنْهُمْ. Setelah itu dirinci kan? فَمِنْهُمْ. Di antara mereka ada yang مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Seperti apa ini? Yang berjalan di atas perutnya. Ular, ulat, gitu ya. Wa minhum man yamshi 'ala rijlayn, di antara mereka ada yang berjalan di atas dua kaki, dari manusia. Dan yang lainnya, wa minhum man yamshi 'ala arba', dan di antara mereka ada yang apa? Berjalan di atas empat kaki. Difahami gitu? Tempat pertama nih, bercampur yang berakal dan tidak berakal pada satu keumuman, kemudian dirinci dengan man tadi. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Kulla dabba, umum. Dan dirinci dengan apa? Min. Faminhum. Gitu kan. Wa minal musta'amala fi malayakil majaz mursal. Alaqatuhu al-mujawarah fi hadhal mawdi'. Ya. Ya. Usah dibaca lah ini majaz. Kata beliau diantara. Wa minal musta'amala fi malayakil. Dan digunakan. Wa man al-musta'amala fi malayakil majaz. Kata yang man digunakan itu yang terberakan di majaz. Khilaf diantara ahli nahu terkait dengan majaz. Kalau Ibnu Qayyim dan yang lainnya tidak menetapkan majaz itu baik dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun doa. Wal mawdi'u tsani, tempat yang kedua, an yushabbah ghairu al-aqil bil-aqil fayusta'aru lahu lafzuh. Innahu qawli ta'ala man la yasajibu lah. Wa qawli syair asir bal-qato hal man yu'iru janaha. Tempat yang kedua adalah ketika yushabbah ghairu al-aqil, yang tidak berakal diserupakan dengan yang berakal. Faista'aru lahu lafzuh, sehingga dipinjam lafadznya untuk yang berakal ini, untuk yang tidak berakal. Contoh, man la yastajibulah, ayat sebelumnya apa? Qul atad'una min dunillah pun. Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Kepada siapa ini man la yastajibulah? Berhala-berhala. Ya. Wa qawli syair, dan juga ya, kenapa demikian? Karena didudukan seperti yang akil, karena mereka dimintai, didoai gitu. Padahal hakikatnya benda mati. Contoh ucapan asir bal qadha hal man yu'iru janahah, wahai sekelompok burung-burung, ya sejenis merpati, hal man yu'iru janahah, adakah di antara kalian yang mau meminjamiku sayapnya? Ya. Lagi ngayal ya. Lihat burung terbang karena mereka enak sekali diajak bicara. Al-mawdu' ats-tsalits, tempat yang ketiga, an yakhtalib man ya'qil bima la ya'qil, ketika berkumpul di situ antara yang akil dan la ya'qil. Seperti tadi, walillahi yasiru man fis samawati wal ard. Nah itu masuk di dalamnya yang la ya'qil juga. Iya. Iya kan? Walillahi yasiru man fis samawati wal ard. Benar enggak? Semuanya mencakup kan? Apa ayatnya dalam surah Al-Hajj ya? Walillahi yajru ma atau man fis samawati wa man fil ard, yaitu wasyajara wad dawabu. Alam tara annallaha yajru lahu man fis samawati wa man fil ard wa syamsu wal qamar wan nujum wal jibal wa syajar wa dawabu wa kathiru minan nas. Wa minhu qawlu syair, di antara penggunaan man untuk yang tidak berakal adalah ucapan asy-syair, yaitu ketika dia diposisikan, didudukan seperti apa? Yang berakal. Bakaitu ala sir bil qata id mararna bi faqultu wa mithli bil buka'i jadiru asir bil qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Wah, ini lebih jelas lagi. Ya. Bakaitu ala sir bil qata, aku menangisi sir bil qata, sekelompok burung-burung itu. Id mararna bi, tatkala mereka burung-burung itu melewatiku. Fakultu, maka saya katakan, wa mithli bil buka jadir, orang semisalku pantas untuk menangis. Asir bal qata, ini kita merindukan kasihnya ini orangnya. Supaya penyair jahili ya. Asir bal qata hal man yu'iru, bahasanya fasih, sehingga yang kita ambil adalah sisi lohonya. Asir bal qata hal man yu'iru janaha, wahai sekelompok burung-burung, ya sini merpati. Hal man yu'iru janaha, adakah di antara kalian yang mau meminjamiku sayapnya? La'alli ila man qad hawaitu atiru, agar aku bisa terbang menemui orang yang aku sukai. Sini jelas ya? Mana? Man. Ini digunakan untuk al-qata. Ya. Juga ada ucapan yang lain, ucapannya Imrul Qais Ibnu Hajar Al-Kindi, Ibnu Hajar Al-Kindi. Ala'im sabahan ayyuhat talalu al-bali. Wahal ya'iman man kana fil usuri al-khali. Di sini ayat talal, dia mengajak bicara puing-puing. Ala'im sabahan, selamat pagi. Tahu ya, selamat pagi wahai puing-puing yang sudah hancur. Kemudian silfam ini ya, penggunaan apa? Ma dan man. Ma seringnya untuk yang tidak berakal, terkadang untuk yang tidak berakal, tapi dengan syarat-syarat yang kita barusan lewatkan juga. Man demikian. Kebalikannya dia, seringnya untuk yang akil, terkadang untuk yang orang akil dengan syarat-syarat tertentu. Wa ammal alif wal lamu fatakunu lil aqili wal ghairihi. Adapun alif dan lam, al itu digunakan untuk yang akil dan yang selainnya. Contoh, ja'anil qa'imu, datang kepadaku al qa'imu. Mana ya? Alladhi yaqumu, alladhi qama atau alladhi yaqumu. Wal markub alladhi yurkab. Ya, ja'ani alladhi yurkab, maknanya ja'ani al markub, yang ditunggangi, kendaraan yang ditunggangi. Wakhtulifa fiha, ya, dan kemudian diperselisihkan pada al di sini, fiha pada al, al dan lam. Fa dhahaba qaumun ila anna ismun mausulun, sebagian kaum dari ahli nahu berpendapat bahwasanya alif dan lam adalah isim mausul, dan ini yang dirajihkan, wa sahih katanya. Ya. Ini juga dirajihkan oleh siapa? Ibnu Malik dalam bacaannya tadi. Wa al wa man wa min wa man apa? Wa man wa ma wa al, ya. Tusawi ma dzukir. Wa qila, di sini dilemahkan pendapat yang lainnya dengan ucapan qila. Dan ada yang berpendapat inna harfun mausulun, dia adalah huruf mausul. Wa qila inna harfu ta'rif, ada juga yang berpendapat lain bahwasanya dia huruf ta'rif. Walaisat min al-mausula fi syai, dan bukan isim mausul sama sekali, kata sebagian. Ya, di sini juga ada catatan kaki ya, kita baca sini yang kira-kira bermanfaat. Mazhab Ibn Sarraj, mazhabnya Ibn Sarraj dan Al-Farisi dan Jumhur adalah bahwasanya al adalah isim mausul. Itu mazhabnya Ibn Sarraj, Al-Farisi, Jumhur. Ya, mazhab Jumhur ini ternyata. Adapun Al-Mazuni berpendapat bahwasanya al di situ harf mausul. Adapun Al-Akhfash berpendapat bahwasanya al di situ adalah harfu ta'rif. Ya. Dikatakan oleh Al-Ashmuni wal dalil 'ala si, Al-Ashmuni pun merajihkan pendapat jumhur yang mengatakan al adalah apa? Isim mausul. Wal dalil 'ala ismiyatihi asya, dalil yang menunjukkan, yang menguatkan keisimannya al, al al-mausulah yang dia masuk pada wasf ya, bukan semua al, al-mausulah yang dia masuk pada wasf, masuk pada ism fa'il, ism maf'ul. Nah, semisal itu dalil yang menunjukkan keisimannya adalah ada beberapa dalil. Al awal yang pertama, aurud bomir alaiha, bomir kembali kepadanya. Ja'ani al qa'im, sudah diketahui bahwasanya isim fa'il mengandungnya apa? Bomir. Kemana bomir ini kembali? kepada al, yang namanya bomir ya sudah menjadi kaedah, tidaklah kembali kecuali kepada apa? Isim. Ya. Nah itu, bomir kembali kepadanya. Kemudian yang kedua, istihsanu khulwi sifah ma'ha anil mausuf. Dianggap bagus kosongnya sifat bersama al meskipun dibuang mausufnya. Seperti ini, ja'anil qa'im. Ini kan sifat sih ya. Ja'ani ar-rajul al-qa'im. Iya kan? Bagus enggak dibuang? Rusak enggak mananya dibuang ar-rajulnya? Enggak rusak. Bagus enggak? Eh bagus. Ya. Amal ini istihsan, ini dianggap tetap bagus. Meskipun sifat ini kosong bersama kosong dari mausufnya ketika dia bersama al. Tapi kalau enggak ada alnya enggak bagus ya. Kosong dari mausuf. Iya kan? Tapi kalau ada alnya bagus, makanya sering kita dapati hanya sebutkan sifatnya saja tapi dalam kondisi beral gitu kan. Ya. Jani al-qa'im maksudnya apa? Jani ar-rajul al-qa'im. Ya. Al-markub ya, al-faros atau semisal al-markub, sifat itu. Dibuang mausufnya tetap bagus. Kenapa kan dia beral? Nah itu. Ini menunjukkan dia isim gitu. Saya bilang enggak ada alasan kedua. Ngerti alasan kedua. Ya, Ki. Jangan terlalu serius merenunginya. Sangat terlalu santai. Sah enggak? Yang ketiga, i'mal ismil fa'il ma'aha bima'na al-mudhi. Ini beramalnya isim fa'il bersama al. Ya, dengan makna madhi. Yang keempat, dukhuluha 'ala al-fi'il. Dia masuk kepada fi'il. Apa contohnya isim? Ma anta bil hakam al-turba hukumatuh. Ya kan, masih ingat ya? Ucapan menyair, dia masuk pada fi'il, berarti dia isim. Ma anta bil hakam al-turba hukumatuh. Dukhuluha 'ala al-fi'il katanya. Alladhi apa? Turba hukumatu. Insyaallah sudah paham ya. Kemudian wa amma man wa ma ghairul masdariyah fasmani ittifaqa. Adapun man dan ma ya wa amma adapun man dan ma yang bukan masdariyah, al-masdariyah hanya sifat bagi ma saja. Ya. Adapun man dan ma yang bukan masdariyah, ingat ghairul masdariyah sifat bagi apa? Ma saja. Man dan ma yang selain masdariyah, karena ma bermacam-macam. Fasman ittifaqa, maka keduanya adalah isim dengan kesepakatan. Ittifaqa, kenapa maksud? Ala nasail khafid apa aniyah? Bittifaq, ya. Dengan kesepakatan. Atau memungkinkan juga yang lain ya. Dalam hal di ta'wil berarti. Wa amma ma al-masdariyah adapun ma al-masdariyah, ma al-masdariyah. Fa sahih anna harfun, maka yang sahih ma al-masdariyah adalah huruf ya sudah diterangkan itu. Wa dhaba al-akhfash ila anna ismun. Meskipun akhfash berpendapat ma al-masdariyah adalah apa? Isim. Ya. Jadi paham ini, man dan ma yang bukan masdariyah itu isim. Adapun kalau ma masdariyah yang sahih apa? Huruf. Meskipun ada yang berpendapat isim seperti al-akhfash. Walughatu tayyi isti'malu dhu mausulatan. Adapun bahasanya tayyi adalah menggunakan dhu sebagai isim mausul. Lughahnya bahasanya tayyi adalah menggunakan dhu sebagai isim mausul. Watakunu lil'aqil ataupun bahasanya orang tayyi adalah penggunaan dhu sebagai isim mausul. Wa takunu lil aqil wa li ghairi, dan dia ketika itu, ketika dia datang sebagai si mausul itu diperuntukkan untuk yang berakil dan selainnya. Wa asyharu lughatihim fiha annaha takunu bi lafdhin wahid, dan yang paling masyhur pada bahasa mereka pada apa dzu fiha pada dzu annaha bahasanya dzu takunu bi lafdhin wahid dengan lafaz mufrad ya dzu, apakah untuk muzakkar wal muannats ataupun mufrad wal musanna ataupun jamak ya. Di catatan yang akhir itu ditambahkan contoh-contohnya. Ya la farqa baina an yakuna mas'mila fi dhu al-mausul aqilan aw al-aqil, tidak ada bedanya apakah dhu digunakan sebagai isim mausul untuk aqil atau untuk aqil. Ya, di sini disebutkan. Ya. Fa min isti'maliha fil mufrad al-mudzakkar, di antara contoh penggunaan dhu untuk mufrad mudzakkar adalah ucapan menyair faqula li hadzal mar'i dhu ja'a sa'ya. faqula li hadzal mar'i dzu ja'a sa'iyan, yani allazi ja'a sa'iyan, katakanlah oleh kalian berdua kepada orang laki-laki, pada laki-laki ini yang dzu kan allazi, yang datang sa'iyan dengan berlari. Nah, itu pengguna apa dzu untuk muzakkar yang mufrad yang aqil. Di antara contoh penggunaan dzu untuk mufrad muannats yang ghairu aqil, ucapan menyair juga, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Saya jemaah di sini dzu hafartu, sungguhnya air itu adalah air bapak dan kakek saya, wa bi'ri, dan wa bi'ri sumur saya, bi'r muannats muzakkar, wa bi'rim mu'attalah muannats ya, wa bi'rim mu'attalah. Dzu hafartu adalah wa bi'ri, dia mubtada pada mahalnya rafa ditakdirkan i'rabnya karena di ibasah kepada yang mutakallim. Dzu sebagai apa khabarnya kan, sumur saya adalah dzu, sumur yang hafartu, yang saya gali itu. Kemudian di antara contoh penggunaan dzu untuk mufrad muzakkar yang ghairu aqil adalah azunnuka dunal mali dzu, ya dzu jita taliban, ya dzu jita allazi jita taliban. Kemudian kita balik, fataqulu ja'ani dzu qoma, engkau katakan ketika digunakan itu untuk mufrad muzakkar, ja'ani dzu qoma, ya mana yang ja'ani allazi qoma, wa dzu qomat mana allati qomat, ya dzu qomata mana ya apa allatani al apa allazani qoma, dzu qomata mana ya apa allatani qomata, dzu qomu mana ya apa allazina qomu, dzu qumna mana ya apa allai atau allati qumna. Wa minhum man yaqulu fil mufrad al muannats ja'ani dzatu qomat, di antara mereka, mereka siapa, toyi, orang-orang toyi, ada yang mengatakan pada mufrad muannats dengan zat, yaitu dikatakan ja'ani dzatu qomat, mana apa ja'ani allati qomat, datang kepadaku orang yang qomat, telah berdiri, dzatu qomat, bukan bermakna apa dzu sahih pada asmaul khamsah, bukan ya. Kenapa bukan yang itu ya, karena di sini datang selain fi'il ya kan, kalau dzu yang asmaul khamsah kan setelahnya apa isim, ini fi'il dzatu qomat, berarti mana allati qomat. Wa fi jam'il muannats, pada jam' muannats zawatu, makanya ja'ani zawatu qumna. Ya. Kalau untuk musannanya apa berarti? Ya, zawa apa? Zawata ya. Wa huwa musyar ilaihi bi qawli, inilah yang disyaratkan dengan ucapan an-nazim, wa kallati aidan atazawatu. Zawatu kadang datang dengan makna allati wa kallati. Apa? Zawatu betul ya? Ya. Wa mawdi' allati ata zawatu. Wa mawdi' allati ata zawatu. Wa minhum man yusanniha, wa minhum man yusanniha wa yajma'uha, sebagian mereka ada yang memusanakan itu lafaz zat. Ya, dan juga dzu. Fa yaqul, sehingga dikatakan zawa untuk muannatsnya, zawu untuk jamaknya, sirafa ketika rafa. Zawai persis seperti apa ini? Ya, seperti asmaul khamsah jadinya kan? Persis seperti dzu, ya, bermakna sahib, mu'rab gitu. Zawai, zawi, zawi untuk yang jamaknya, zawai untuk musanna, mansub dan mufrad, zawi musanna, musanna, mansub dan mufrad, di nasib wal jar. Apa? Di nasib wal jar bukan mufrad. Paham ya? Kalau zawa, saya ulangi, ya, zawa untuk apa? Musanna, apa? Muzakkar. Zabu jamak muzakkar yang rofa. Kemudian zawai itu apa? Zawai dan zawi. Kalau zawai itu apa? Zawai musanna yang mansub dan majrur. Zawi jamak yang mansub dan majrur. Zawata pada rofanya. Zawatai pada yang jar dan nasobnya. Insyaallah sulit ya. Wa zawatu fil jamak, wa zawatu pada jamaknya. Wa hiya mabniyah ala dhom, dan dia mabni di atas dhom. Mabni dan som. Wa zawatu fil jama' wa haka syekh Bahauddin An-Nahhas anna yarabaha ki'rabi jam'il muannats salim. Kemudian syekh Bahauddin Ibnu Nahhas mengatakan bahwasanya i'rabnya itu semua seperti i'rabnya jama' muannats salim. Mu'rab berarti dia. Nah, itu lughah mereka. Wal-ashhur, wal-ashhar fi dhu hadhi, yani al-mausula an takuna mabniyah. Yang paling masyhur pada dhu ini, yani dhu mausula, yang bermakna alladhi, adalah dia mabni. Wa minhum man yu'ribuha. Di antara mereka ada yang menjadikannya mu'rab dengan wawu ketika rafa', dengan alif ketika nasab, dengannya ketika jar. Saya qul, sehingga dikatakan bagi mereka yang memu'rabkannya, ja'ani dhu qoma, ra'aitu dha qoma, maratu bi dhi qoma. Ya Rabbnya, seperti isim apa? Muthanna, ya. Seperti isim apa ini ya Rabbnya? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ya. Saya Asmaul Khamsah ya. Ja'ani dhu qoma. Dhu isim mausul marfu' berarti ya. Wa'alamat rafi al-waw niyabani dhommah. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian qomanya ya fi'il jumlah sila mausul. Fatakunu mitla dhi. Sehingga dia persis seperti dhi dengan makna sahib. Ya Rabbnya seperti itu ketika marfu dengan wawu, dhu mansub dengan fathah, dha maju dengan ya'zi. Waqad kuri'a qawluhu, waqad ruwiya qawluhu, telah diriwayatkan ucapan penyair yang membawa dhu dengan lughahnya mereka yang menjadikannya mu'rab. Fa'imma kiramun musiruna laqituhum fahasbiya min dhi indahum ma kafaniya. Fa'imma kiramun musiruna laqituhum fahasbiya min dhi indahum ma kafaniya. Fa'imma aslinya apa? Fa'imma. In sama ma. Inma dilebur, didomkam jadi imma. Berarti in apa? Syartiyah, jazimah. Kemudian di sini kiramun, isim. Mungkin enggak dijadikan sebagai mubtada? Enggak. Maka ditafsirkan di situ apa? Amilnya. Iya. Dan di sini boleh dibuang karena sudah ditafsirkan oleh yang setelahnya. Laqiyah. Fa'imma kiramun. Musiruna. Apa berarti? Fa'imma laqini. Ya kan, kiramun musirun. Jika orang-orang yang dermawan, yang kaya itu bertemu dengan saya, laqitum, ya sama maknanya. Ya, fungsinya ini dua jumlah, ya kan. Fa'imma kiramun musirun laqitum, itu dua jumlah. Adapun kalau fa'imma laqitum satu jumlah, mana yang lebih kuat? Ya dua jumlah, taukid, ya lebih taukid. Fa'imma kiramun musirun, seperti itu. Wa'in ahadun minal musyrikina istajaraka fajirhu. Ya, maknanya ya, kurang lebih jika orang yang mulia, yang berharta itu berjumpa denganku, fahasbiya min dhi'indahum makafaniya, maka cukup bagiku apa yang telah mencukupi diriku, rezeki yang ada padaku, min dhi'indahum, dari apa yang ada pada mereka, gitu. Fahasbiya. Ya. Iramnya apa? Fahasbiya. Hasbi. Mubtada kan? Ya. Ataupun cuma mubtada ya, betul ya? Mana kabarnya? Ma kafaniya. Ya. Ma kafaniya. Kemudian min dia indahu muta'alik saja. Min dia indahu muta'alik dengan apa? Iya, kafaniya. Syaihnya di sini jelas. Yaitu apa? Zi min di indahum. Mana ya apa? Minalladhi indahum. Dari apa yang ada di sisi mereka. Bukan bermakna sahib. Keliru. Karena sahib tidak masuk kepada indah. Bil ya'i 'alal i'rab, dengan ya 'alal i'rab, karena di i'rab dia. Wa bil wawi 'alal bina, dan di sana juga ada riwayat dengan wawu karena dia dimabnikan di atas wawu. Fa di dalam satu riwayat disebutkan fa hasbiya min dhu indahum, dalam riwayat yang lain min dhi indahum. Ya, selesaikan ya, tanggung nih pembahasan masih mausul ini. Wa amma dhatu fa sahih fiha an takuna mabniya ala dham raf'an wa nasban wa jarra. Adapun dhat, maka yang fasih, bukan yang sahih, yang fasih pada dhat adalah dimabnikan di atas dhammah baik ketika rafa', nasab atau jar. Mabni, hukum asalnya apa? Isim mausul mabni. Karena ada syabah dengan apa? Huruf dalam siapa? Ingat enggak? Syabah al-iftiqari. Di mana isim mausul itu butuh kepada apa? Jumlah silah untuk melengkapinya. Persis seperti huruf-huruf jar butuh kepada isim yang majrur kan. Apa ucapan an-nazim dalam hal ini? Syabah. Syabah istikhari apa ucapannya? Kasyabahil wabai fismai jitana wal ma'nawi fima ta'afihuna. Wa kaniya batin al-fi'li bila ta'atun waqaf waqaf istikhari usila. Bisa enggak antum langsung ambil sayanya keluar? Enggak usah diruntut kayak gitu. Jadi biasakan ya. Wa amma dzatu fal fasih an takuna adabun dzat, maka yang fasih pada dzat adalah dia mabni di atas dhamma ketika rafa nasab dan jar, seperti dzawatu sama juga. Itu yang fasih. Wa minhum, dan di antara mereka sebagian orang thayy man yu'ribuha, ada yang mengi'rabnya. Ya. Mengi'rabnya dzat, mengi'rab dzat seperti, dan juga dzawat seperti i'rabnya muslimat. Fayarfa'uha bidhamma, maka dirafa'kan dengan dhamma, wa yansibuha wa yajurruha bil kasrah, kemudian dinasabkan, dijarkan dengan kasrah. Ya. Ada di sini juga, tadi ada situ ada yang dzawat. Jama'tuha min ainuqin mawariqi dzawatu, pokoknya yanhabna bi ghairi sa'iqi. Ini baca aja lengkapnya. Kemudian wa mithlu madza ba'da masifami aw man idza lam tulgha fil kalami, ya, dan seperti ma za ba'da masifami, seperti ma yaitu za yang datang setelah masifami, asal katanya apa? Za ba'da istifham mithlu ma, gitu. Za yang datang setelah ma za, gitu. Ma za yang datang setelah ma istifham itu persis seperti ma. Ma istifhamiyah, ini istifham. Berarti i'rabnya apa nih? Mithlu ma za ba'da mithlu sebagai apa? Khabar muqaddam, dan dia mudhaf ma qusida lafdhuh, ya. Mudhaf ilaih, pada ma apa? Majrur. Za ya mubtada dia. Ba'da dharaf, dan dia mudhaf ma mudhaf ilaih, ya. Ba'da mastifhami, ya, ma istifhami. Istifham apa i'rabnya? Mastifhami, saya enggak dhadhaf. Ma-nya apa? Mastifham mudhaf, ya. Berarti istifham mudhaf ilaih telah mastifham. Biasanya kalau dalam susunan apa? Ma istifhamiyah, ya kan? Sifat mausuf biasanya. Ya mungkin ini Bashir, sehingga disingkat dijadikan idhofah masifami. Auman idza lam tulgha fil kalami. Auman. Nah, ini man diatof ke mana? Ya. Mithlu man. Berarti diatofkan kepada apa? Ma. Ya. Jadi za itu za yang datang setelah apa? Za yang datang setelah dihitung dari awal, ya, za yang datang setelah masifam itu seperti ma atau seperti man, ya, itu idzalam tulgha fil kalami, jika tidak diilgha dalam al kalam, tidak diilgha nanti akan ada penjelasannya, ya. Yakni i'rabnya jelas, ya, man ma'tuf tadi idza ismu syarat si mana dzarf dia, dan tidak menjazumkan. Di sini mana jawab ila idzanya? Ya mahdhuf, sudah dipahami. Idza lam tulgha fil kalami maksudnya apa? Fa huwa mithl, ya, fa mithlu apa? Ma, gitu. Yani anna dza, yani bahwasanya dza ikhtassat min baini, kenapa? Diidhafahkan ya, maksudnya rujar. Yani anna dha ikhtassat min baini sa'iri asma'il isyarah bi anna tustamalu mausulah. Yani makna ucapan beliau tadi An-Nazim, bahwasanya dha dihususkan min baini sa'iri asma'il isyarah, di antara isim-isim isyarah yang lainnya, sa'ir itu baqi maknanya, bi anna tustamalu mausulah, yaitu bahwasanya dia dha bisa digunakan sebagai isim mausul. Ingat, za dihususkan di antara isim-isim isyarah yang lainnya dengan bahwasanya za ini bisa digunakan sebagai apa? Isim mausul. Wa takunu mithla ma, sehingga dia, maka dia ketika digunakan sebagai isim mausul maknanya seperti ma. Ya. Penggunanya seperti ma, fi anna tustamal bi lafdhin wahid, di mana dia digunakan dengan lafaz mufrad. Ma, dengan satu lafaz gitu, dengan satu lafaz saja. Musyarak, digunakan untuk semua makna. Apakah lil muzakkar wal muannas mufradan kana au musannan au majmu'an, fataqul, sehingga katakan, ya, pada yang apa? Mufrad من ذا عندك من ذا عندك وماذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره هذا من ذا عندك di sini boleh ذا di sini untuk satu orang laki-laki atau dua atau lebih boleh dikatakan man ذا عندك siapa الذي عندك kalau ini mau kan satu orang الذاني عندك kalau dua الذين عندك kalau jamak jadi paham ya itu yang akilnya yang orang akilnya وماذا عندك itu وماذا عندك sawun kana ma indah sama saja yang ada pada dirinya tadi mufrad muzakkar atau selainnya umum lah bisa digunakan untuk umum saja tadi kalau man itu berarti untuk yang akilnya ma untuk yang orang akil ada bunzaknya ya umum wa syartu fi'maliha mausulatan an takuna masbuqatan bima aw man al-istifhamiyataini syarat penggunaan za sebagai isim mausul irabnya apa ya mausulah wa syartu isti'maliha mausulatan mansub sebagai apa hal hal dari apa ha yang terdekat ya syarat penggunaan apa za dalam keadaan sebagai isim mausul adalah agar za masbuqatan didahului oleh ma ataupun man istifhamiyah didahului oleh apa ma ataupun man istifhamiyatain sifat al-istifhamiyatain. Nahu contoh man dha ja'ak siapakah orang yang datang kepadamu? Madza fa'alta? Apakah yang ada yang-yangnya itu kan? Alladzi. Apakah yang kau perbuat? Faman maka man di sini ismu istifham adalah isim istifham dan dia i'rabnya sebagai mubtada. Dha-nya isim mausul. Ya dengan makna alladzi dan dia khabarnya man. Khabarnya apa? Man. Man dha ja'ak? Man dha ja'aka? Madza fa'alta? Waja'aka kemudian ja'aka silam mausul jumlah silam mausul tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, rabitnya mana pada contoh man ja'aka? Aidnya mana pada man ja'aka? Mu'ammir yang pada ja'a huwa kembali kepada za. Madza fa'alta man rabitnya? Fa'altahu. Fa'altahu di situ mahdhuf. Sini mahdhuf. Wa taqdir takdirnya man ladzi ja'aka? Man ladzi ja'aka? Ya. Wa kadzalika ma i'rabnya sama mubtada za isim mausul juga dengan mana alladhi dan di situ za sebagai khabarnya ma wa fa'alta jumlah silahnya aidnya mahdhuf takdirnya madza fa'altahu yani mal ladzi fa'altah ya wa ihtaraza biqaulihi idza lam tulgha fil kalami min an tuj'al ma ma'adha aw man ma'adha kalimatan wahidah lil istifham. An-Nazim berjaga-jaga dengan ucapannya dalam baitnya dikatakan apa di situ? Ya. Aw man idza lam tulgha fil kalami wa mithlu madza ma ba'd wa mithlu madza ba'da masifami aw man idza lam tulgha fil kalami. Ya. Za itu seperti ma dan man. Ataupun saya ulangi za ya. Yang datang setelah ma istifham ataupun man ataupun za seperti ma dan man ya idza lam tulgha fil kalami yaitu dia sebagai isim mausul yang musyarak ya za seperti ma dan man sebagai isim mausul yang musyarak apabila dia datang setelah ma istifham ataupun man istifham dengan syarat idza lam tulgha fil kalam jika tidak diilgha dalam kalamnya. Nah, di sini maknanya disebutkan wahtaraza biqawli beliau berjaga-jaga dengan ucapannya idza lam tulgha fil kalam tadi yang di atas ya makna ucapan an-nadhim dari wa syartu isti'maliha mausulatan an takuna masbuqa bima aw man al-istifhamai syarat penggunaan dia ya apa za sebagai isim mausul yaitu agar didahului oleh ma ataupun man istifhamiyah wa mithlu madza ba'da masifami itu syarat ya ba'da masifamin ataupun apa man di sini man matuf kepada ma yang mana di sini kan ada dua ma wa mithlu madza ba'da masifami aw man idza lam tulgha fil kalami ma'tuf kepada man, man di sini ma'tuf kepada ma yang pertama, mithlu ma, atau ma yang kedua ba'da ma. Ya, sepertinya itu yang dekat ya. Ya. Sehingga kita ulang lagi terjemahannya ya, biar enggak keliru. Jadi za yang datang setelah ma istifham ataupun man istifham itu seperti ma, yaitu sebagai apa, isim mausul yang musyarat gitu. Kapan itu? Idza lam tulgha fil kalami, ketika tidak diilgha dalam kalam. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan wahtaraza biqauli, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya idza lam tulgha fil kalami, apabila dia tidak diilgha, za-nya tidak diilgha dalam kalam. Apa sih maksudnya? Min antu ja'al ma ma'adha au man ma'adha kalimah wahidah lil istifam. Maksud dari diilgho adalah wahtar zabi qawlihimin gitu. Liau an-nazim berjaga-jaga dengan ucapannya idha lam tulgha fil kalami, dari apabila dijadikan ma bersama za ataupun bersama man, ataupun man bersama za, berjaga-jaga dari menjadikan ma bersama za ataupun man bersama za sebagai satu kalimat. Lil istifham, untuk istifham. Contoh, mada indaka, mada indaka, ya, antum meniatkan bahwasanya mada itu adalah satu huruf istifham, ya, bukan ma sendiri ataupun za sendiri. Ay ayu syai'in indak, yang maknanya ayu syai'in indak, kamu punya apa gitu. Ayu syai'in indak, ada apa di sisimu. Wa kadzalika, demikian pula man za indak, ya, dengan sama za, maka kalau seperti ini diilgho za-nya, dijadikan dia sebagai satu istifham bersama man ataupun apa ma, maka i'rabnya dia mubtada. Jadi madza itu mubtada, man za mubtada, wa indaka dan indaka khabarnya, wa kadzalika man za, demikian pula man za mubtada, wa indaka dan indaka khabar, ya. Fadha fi hadaini al-mawdi'aini mulghah, maka zat pada dua contoh ini diilgha. Li'anna juz'u kalimah, karena dia bagian dari kalimat. Iya. Li'anna al-majmu, karena kumpulannya semuanya adalah isim istifham, isim istifham. Sudah paham enggak ini? Ada yang belum paham? Iya. Mana ya? Paham enggak? Jadi za itu datang sebagai isim mausul dengan seperti maknanya ma mausulah musyarat, ketika didahului oleh apa? Ma ataupun man istifhamiyatain. Kemudian disyaratkan pula agar apa? Za-nya tidak diilgho. Maksud tidak diilgho itu apa? Dijadikan sebagai satu kata bersama man ataupun apa? Hah? Bersama man ataupun ma. Ya. Dijadikan sebagai satu kata istifhamiyah bersama ma ataupun man. Di sini ada catatan kaki juga. Di sana ada sisi yang lain. Ya, idza ja'alta madza wa man za kalimatain fa huma mubtada wa khabar wa jumla allati ba'daha la mahalla laha silah, wa idza ja'alta tahuma kalima wahida bi an taj'al za zaida aw taj'alha murakkaba ma'a ma aw ma'a man, fa idza qulta madza fa'alta fa madza ismu istifham maf'ul muqaddam, wa idza qulta madza 'indak فماذا اسم استفهام مبتدا وعندك ظرف متعلق بمحذوف خبر. Apabila engkau jadikan madza dan manda sebagai dua kalimat ya, maka huma mubtada khabar, ya ini yang pembahasan kita, yang mubtada khabar ini ya, yaitu ma mausula, azza mausula tadi dengan mana ma. Apabila engkau jadikan madza dan manda sebagai dua kalimat yang sendiri, maka keduanya adalah mubtada khabar. Maknya mubtada, zanya khabar. Mannya mubtada, zanya khabar. Dan zanya isim mausul. Wal jumlah allati ba'daha, dan jumlah yang datang setelahnya, la mahala laha silah. Tidak ada mahal dalam i'rab, karena dia jumlah silah. Wa idza ja'altahuma kalima wahidah, dan apabila kau jadikan madza sebagai satu kata, dengan kau jadikan za itu za'idah saja, tambahan sebagai taukid, berarti isim istifhamnya man saja atau za saja, atau kau jadikan manza dan madza murakkabah, ditarkib menjadi satu kata, ma'ama atau ma'aman, za di situ terkib dengan ma dan man jadi satu kata. Maka apabila kau katakan dalam contoh madza fa'alta, apa yang kau perbuat, maka fa madza di situ isim istifham maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Ini ya, maf'ul muqaddam. Bukan sebagai mubtada sih, maknanya. Ya ya. Kalau antum jadikan dua kalimat, maka di situ maf'ulnya fa'alta mahdhuf, sudah lewat tadi. Wa idza qulta, dan apabila katakan wa madza indak, maka madza satu kesatuan madza ini sebagai isim sifat mubtada, indaka dzaraf muta'alliq dengan yang mahdzuf dan khabar sebagai khabar. Cukup dulu ya. Bisa dipahami semoga ya. Subhanallah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.